السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، إذا مسيح منجدكن penjelasan tentang tazkiyat al-ulama, rekomendasi para ulama yang meninggal dan yang masih hidup terhadap al-allama Rabi'un Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Tentu tujuan kita menyebutkan hal ini agar kita mengetahui manzilah kedudukan beliau di sisi para ulama, bahwa beliau salah seorang di antara ulama ahlus sunnah. Manhaj beliau adalah manhaj ahlus sunnah dan sejalan dengan manhaj para ulama rabbaniyin, termasuk manhaj para ulama kibar yang telah meninggalkan dunia ini, dari Al-Allamah Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Muqbil Ibn Hadi rahimahumullahu ta'ala. Dan setelah mereka meninggalkan dunia, para ulama masih saja memberi pujian kepada beliau dan menyatakan bahwa manhaj beliau adalah manhaj yang salim. Beliau tidak nyeleneh dari manhaj para ulama atau membuat manhaj sendiri, manhaj yang menyimpang. Namun manhaj beliau adalah manhajun salafiyun قائم على البراهين والحجج والبينات، yang dibangun di atas hujjah ilmiah. Tidak seperti yang dikatakan oleh ahlul fitnah, ahlul bid'ah, ahlul hizbiyah, yang berusaha untuk menjatuhkan kedudukan beliau di sisi kaum muslimin. Dan berikut saya bacakan lagi salah satu pujian dari para ulama yang masih hidup, yaitu dari Al-Allamah Abdurrahman Muhyiddin Hafizahullah Ta'ala. Tatkala beliau ditanya, apakah ada kelompok yang disebut Al-Jamiyah atau kelompok Al-Madkhaliyah, maka beliau Hafizahullah menjawab, kata beliau, awalan la tujadu firqatun tusamma Jamiyah wa la tujadu firqatun tusamma Madkhaliyah. Tidak ada kelompok yang disebut Jamiyah dan tidak ada kelompok yang disebut Madkhaliyah. Wa la yujadu hizbun yusamma Jami au Madkhali. Dan tidak ada partai atau kelompok yang dinamakan Jami atau Madkhali. Wa innama hadhihi kalimatun min asy-syaitan wa raddadaha wa sami'aha ba'du asy-syabab wa raddaduha ma'a. Namun ini kalimat berasal dari syaitan. Lalu kemudian diulang-ulangi dan didengar pada sebagian para pemuda, dan mereka terus mengulang-ulangi kalimat ini dari syaitan. Ja'u li Syekh Muhammad Aman al-Jami wa huwa syaikhuna darasna fil jami'ah al-islamiyah wa arsadahu min khirat al-ulama. Mereka menyikapi Syekh Muhammad Aman al-Jami, dan beliau adalah syekh kami. Kami belajar bersama beliau di Al-Jami'ah al-Islamiyah, dan kami mengenalnya termasuk di antara ulama pilihan. Syekh Muhammad Aman al-Jami syekhuna min khirat al-masyayikh min aqadil al-ulama masyayikh ahli sunnah. Syekh Muhammad Aman al-Jami syekh kami, termasuk di antara pilihan guru-guru kami dari ulama yang memiliki keutamaan dari masyayikh ahlus sunnah. Wa Syekh Rabi' bin Hadi kadzalik min masyayikhina wa ikhwanina wa huwa hayyun yurzaq fi al-Madinah thumma qala fi Makkah. Demikian pula Syekh Rabi' bin Hadi di antara masyayikh kita, di antara saudara kita, dan beliau masih hidup dan terus mendapatkan rezeki. Beliau tinggal di Madinah, lalu setelah itu beliau mengatakan di Makkah, karena dahulu beliau tinggal di Madinah, kemudian beliau berpindah ke Makkah. Al-Hudiyyun termasuk fitnah dan yang semacamnya menyebarkan fitnah terhadap Syekh Rabi' bahwa beliau diusir dari Madinah. Kasar betul ucapannya, Syekh Rabi' diusir dari Madinah. Subhanallah, diusir. Padahal perpindahan beliau itu sudah lama sekali direncanakan. Keinginan beliau untuk tinggal di Makkah. Ya. Tidak ada yang menyuruh beliau pindah. Itu adalah keinginan beliau sendiri dan keluarga beliau. Dan beliau sudah menyiapkan sampai rumah itu disiapkan sudah lama. Dan syubhat itu sudah dibantah oleh Al-Syaikh Khalid Al-Dhufairi Hafizahullah Ta'ala pada beberapa daurah yang lalu di Indonesia. Alhamdulillah. Dan beliau termasuk yang membantu Syekh ketika berpindah dari Madinah menuju ke Makkah. Akhlaqun aliyah wa ilmun jayyid yazuruhu thullab. Beliau memiliki akhlak yang mulia, ilmu yang bagus, para pemuda sering mengunjungi beliau. wahuma min khiyaril ulama, dan keduanya termasuk ulama pilihan. Walakin syaitan yatakallamu ala alsinati ba'dhin nas hatta yunafiruhum anis sunnah wa yunafiruhum anil haqqi wa yunafiruhum an manhajis salaf. Akan tetapi syaitan berbicara melalui lisan sebagian manusia, melalui fulan, fulan, fulan, melalui firanda. Syaitan berbicara melalui lisannya firanda dan yang semacamnya untuk menjauhkan para ulama dari sunnah, menjauhkan kaum muslimin dari sunnah, menjauhkan mereka dari kebenaran, menjauhkan kaum muslimin dari manhajus salaf. Ada khatar. Ini jelas merupakan kesalahan. La tasma'u li hadzal kalam. Jangan kalian mendengarkan ucapan ini. Man qala fihi firqatan jami'ah madkhaliyah naqul la ma huwa sahih, laysa bi sahih. Inna ma fihi ulama yafhamun as-salaf. Siapa yang mengatakan ada kelompok jami'ah, kelompok madkhaliyah, maka kita mengatakan ini tidak benar. Yang ada adalah ulama yang mereka memahami dengan pemahaman salaf. Hasad ala hasad yaquluna bihi min asy-syaitan. Ini termasuk kedengkian yang mereka mengucapkan ini yang berasal dari syaitan. Ya asy-syaitan fi qulubihim hasadu. Syaitan datang ke dalam hati-hati mereka sehingga menyebabkan mereka dengki kepada para ulama. Al-Syeikh Rabi' yastafidu minh, wa Syeikh Muhammad Aman An-Nas yastafidu minh, fa'aradu ayasuddu. Syeikh Rabi' manusia mengambil faedah darinya, Syeikh Muhammad Aman manusia juga mengambil faedah darinya, namun mereka ingin memalingkan manusia dari para ulama tersebut. Ya, Al-Syeikhan yatakallam wala yatakallam. Lalu kata dia, syaitan bicara enggak? Bisa berbicara tak? Sami'tum kalamahu. Pernahkah kalian dengar ucapan syaitan dalam peristiwa perang Uhud? Dalam peristiwa perang Uhud, syaitan berbicara. Ketika kaum muslimin terpukul, ya, mereka dipukul oleh kaum musyrikin dari dua arah, menyebabkan pasukan kaum muslimin pecah kacau ketika itu. Dan banyak di antara kaum muslimin yang meninggal. Maka syaitan berbicara, berteriak dalam peristiwa perang Uhud itu. Ala inna Muhammad qad mat. Ketahuilah Muhammad telah mati. Ini yang diteriakkan pada peristiwa itu. Sehingga sebagian para sahabat menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah meninggal. Man takallam bi hadzal kalam, siapa yang berbicara dengan ucapan ini? Wallah syaitan. Syaitan yang berbicara. Al-anqalu al-jamiyah al-madkhaliyah firqatun dhalalah. Sekarang mereka mengatakan jamiyah madkhaliyah kelompok sesat. Ma fi la jamiyah wa la madkhaliyah. Tidak ada jami'ah, tidak ada madakhilah. Namun Muhammad Aman al-Jami', Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, ulama fudala tayyibin yustafadu minhu. Ulama yang mulia, yang diambil darinya ilmu. Hadihin nabzah walism awal man nataqa bihi syaitan. Jadi gelar buruk ini, nama ini yang pertama kali mengucapkannya adalah syaitan. Madkhaliyah jamiyah, jamaatul tahdir, mutasyaddid. Ini gelar-gelar yang buruk. Syaitan yang mengucapkan. Thumma al-ikhwan al-muslimun. Kemudian diambil oleh ikhwan al-muslimun. Liyunafirun nas minas sunnah, untuk menjauhkan manusia dari sunnah. Lianna Syekh Rabi' takallam, karena Syekh Rabi' berbicara. menjarah, mencerca orang-orang berhadis syarh dengan dalil dan burhan. Syekh Rabi mengatakan, ikhwan muslimun memiliki kesalahan-kesalahan. Sayyid Qutb memiliki kesalahan-kesalahan. Yang bagi linnas ayat tadabbahu, wajib bagi manusia berhati-hati darinya. Sayyid Qutb ma huwa ma'ashin ala sunnah indahu akhtak. Sayyid Qutb tidak berjalan di atas sunnah. Dia memiliki kesalahan. Akhirnya mereka pun untuk membantah Syekh Rabi, mereka tidak bisa. Membantah secara ilmiah, mereka tidak bisa. Akhirnya dengan cara apa? Memberi gelar-gelar buruk. Kata mereka, oh ini madakhilah, ini jamiyah, sesat, hati-hati. Maka ini semua keliru. Kullu nawadun wa mabdudu alih illa sahib al-qabr namun khala malik. Setiap kita sebagai manusia bisa diterima dan bisa ditolak ucapannya. Kecuali pemilik kuburan ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalian jika kalian jujur. Maka kalimat ini yang pertama kali mengucapkan syaitan, kemudian al-ikhwanul muslimun dan yang selain mereka dari suruliyin, sufiyin untuk menjauhkan manusia dari sunnah. Ini sikap Al-Allamah Abdurrahman Muhyiddin Hafizahullah Ta'ala, salah seorang mufti di Al-Madinah Nabawiyah. Maka ini sikap para ulama. Mereka semua memuji Syekh. Tidak ada satupun yang berbicara seperti apa yang diucapkan oleh ucapan kotaknya filandanya. Ini penting masyarakat rahimahumullah, agar kemudian kita mengenal siapa ulama kita dan bagaimana penilaian para ulama terhadap beliau, bahwa beliau adalah seorang alim min ulama sunnah yang tegak di atas al-manhajus salafi. Tujuan beliau ketika berbicara tentang kelompok-kelompok adalah untuk menasihati kaum muslimin, mengamalkan hadis Nabi alaihissalam, ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Dan di antara bentuk nasihat adalah tahlil, memberi peringatan dari ucapan-ucapan yang menyimpang, tata cara ibadah yang menyelisihi al-haq. Demikian pula kelompok-kelompok yang memiliki prinsip-prinsip yang menyelisihi prinsip salaf, yang tidak berjalan di atas al-manhajus salafi. Nah, oleh karena itu alhamdulillah Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, beliau yang diterpa dengan berbagai macam cobaan dari berbagai kelompok, mereka semua berteriak mencerca merendahkan Syekh Rabi' hafizahullah, namun beliau tetap kokoh alhamdulillah. Dengan sabarnya beliau terus menyampaikan pelajaran-pelajaran yang semampu beliau, meskipun beliau dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan usia beliau. Nah, kapan beliau punya kesempatan, beliau merasa sehat, beliau buka lagi pelajaran terus, pelajaran rutin yang dihadiri oleh para syabab, para ikhwan ahli sunnah di rumah beliau. Walhamdulillah. Maka dengan ini ma'asyara al-ikhwan rahimakumullah, kita bisa mengetahui siapa yang berjalan di atas al-haq dan siapa yang berjalan di atas hawa nafsunya. Salah satu prinsip ahli sunnah ad-da'watus salafiyah sebagaimana telah kita terangkan, mereka memuji para ulama, memuliakan para ulama, dan berhusnudzan kepada mereka, berbaik sangka. Apalagi di antara ulama yang jelas-jelas mereka memiliki keistimewaan terkhusus dalam hal basirah, keilmuan yang mereka miliki dalam memahami kelompok-kelompok hizbiyah dan jamaah. dalam hal ini Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Kita bukan ingin fanatik kepada Syekh Rabi', bukan. Akan tetapi inilah persaksian para ulama. Mereka lah para pembimbing kita. Siapa yang lebih berhak kita tanya untuk mengetahui keadaan soal? Para ulama. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, saya tidak mengetahui dalam tulisan-tulisan beliau memiliki kesalahan atau penyimpangan dari al-manhajus salafi. Persaksian Syekh Mukbil, persaksian Syekh bin Baz, Syekh Nuzaimin dan yang lainnya. Ini semua bukti masyarakat warahmatullahi. Tidak ada yang mengetahui satu keutamaan dari orang yang memiliki keutamaan tersebut kecuali yang memiliki keutamaan yang sama. Yang berhak menilai ulama adalah al-ulama, bukan al-asawir, bukan al-juhal, semisal firan dan yang semacam. Oleh karena itu ma'asyiral rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian para ulama dijadikan sebagai imtihan, bahan ujian kepada seseorang untuk mengetahui keadaan orang tersebut, apakah dia berada di atas manhaj yang hak atau manhaj yang batil. Oleh karena itu masih saja para ulama mereka untuk menilai seseorang, mereka menilainya dengan melihat sikap mereka terhadap ulama-ulama tertentu yang ada di setiap zaman. Mereka yang dikenal sebagai orang-orang yang kokoh di atas sunnah, keras terhadap bid'ah, biasanya ulama yang seperti ini yang membencinya adalah dari kalangan ahlul bid'ah pula. Nah, dan imtihan yang seperti ini dianjurkan. Para ulama menyebutkan bahwa menguji seseorang dan manhaj seseorang dengan melihat sikap dia terhadap ulama-ulama tertentu yang mereka dikenal salatah di atas sunnah, kokoh di atas sunnah dan keras terhadap ahlul bidah. Di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya al-imtihan, menguji seseorang, adalah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis tentang al-jariyah, seorang budak wanita yang ditanya oleh Rasul alaihi salatu wassalam, budak wanita milik Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, Muawiyah bin Hasan as-Sulami. Wanita ini dibawa kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala Muawiyah bin Hasan ingin membebaskan wanita ini dari perbudakan, kata Nabi, bawa dia kepada aku. Datanglah wanita ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menguji wanita ini dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, aina Allah? Di mana Allah? Apa jawab wanita ini? Allah di sana. Allah di atas langit. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, mana anda? Siapa saya? Kata wanita ini, anta Rasulullah. Engkau Rasulullah. Ini ujian. Dua pertanyaan dari Nabi SAW. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, i'tiqha fa'innaha mu'minah. Bebaskan wanita ini dari perbudakan, karena dia seorang wanita mu'minah. Jadi Nabi SAW menguji. Setelah mengujinya dan mengetahui jawabannya, barulah Rasulullah SAW mempersaksikan wanita ini dengan keimanan. Bebaskan dia dari perbudakan karena dia adalah seorang wanita mukminah. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, i'tabirun nas bi akhdanihim. I'tabirun nas bi akhdanihim. Nilai manusia berdasarkan teman-teman mereka, berdasarkan persahabatan mereka. Nah, nilai manusia dengan persahabatan mereka, siapa temannya, dengan siapa dia berjalan. Terkadang ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita tidak mengenal seseorang, kita tidak mengenal siapa orang. Bagaimana cara menilai orang itu? Tinggal antum lihat dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia akrab. Seringnya minum kopi bareng siapa? Seringnya bermajelis dengan siapa? Akrabnya dengan siapa? Seringnya berjalan dengan siapa? Itu akan ketahuan siapa dia. Akan ketahuan siapa dia. Salah seorang penyair mengatakan, anil mar'i fala tas'al wa absir qarinahu. Tentang seseorang, jangan kamu tanya siapa dia, tapi kamu perhatikan siapa temannya. Ya, karena seorang dia tidak akan jauh dari temannya. Ada orang sudah tidak kenal, tapi setiap hari kumpulnya sama perampok. Kurang lebih. Nah, meskipun dia terlihat kalem, teman-temannya berewok semua. Kurang lebih ini perampok, jangan-jangan bosnya. Nah, lihat siapa depannya. Makanya kata para ulama, seperti perkataan Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idza khafiyat alaina bid'atuh lam tafa'anna ulfatuh. Seseorang itu kalau tersamarkan oleh kami bid'ahnya, kelihatan kok enggak pernah berbuat bid'ah, dari ucapannya enggak terlihat ada penyimpangan, kok sah-sah saja, kok sunnah-sunnah saja kalau berbicara, samar, tersamarkan, tertutupi oleh kami bid'ahnya, tapi tidak akan tersamarkan oleh kami pertemanannya. Dengan siapa dia berteman? Begitulah para ulama menilai. Kok kamu gak tahu ucapannya? Tidak pernah melihat? Kok bisa kamu menghukumi? Ketika radio wajah ini disampaikan kepada Syekh Rabi' hafizahullah, ya, bahwa yang mengisi itu fulan, fulan, fulan, fulan dari kalangan Al-Halabiyun, para pengikut Ali Hasan Al-Halabi, pembela Abu Hasan Al-Ma'ridi, ini yang mengisi raja. Ada seseorang, orang-orang biasanya memberi inisial JS, ya, JS ini langsung protes. Ya Syekh, dia itu tidak mendengarkan. Dia orang tinggalnya jauh dari Jakarta. Saya ini orang Jakarta. Dia tidak pernah mendengarkan. Kau sudah pernah mendengarkan saja. Saya ini tiap hari saya dengarkan. Masya Allah. Tiap hari mendengarkan. Kadang-kadang komentar di Facebook gitu. Kadang-kadang komentar. Ini Ustaz Fulan sedang mengajar tafsir Al-Kautsar. Ya, silakan dengarkan. Beliau adalah Ustaz favorit kami sekeluarga. Masya Allah. Nah, dengan bangganya. Kamu sudah dengarkan kok? Alhamdulillah. Ustaz ini menjawab dengan sangat baik. Tidak. Tapi kelihatan siapa pengisinya. Ya, cukup dengan penilaian siapa-siapa yang berbicara itu sudah cukup. Ya. Siapa yang berbicara di situ? Ali Musri. Tanyakan, siapa Ali Musri? Kebetulan di situ ada Syekh Khalid Abdul Khair. Siapa Ali Musri? Rajul Sayyid Zulca. Orang jelek ini. Ya. Orang jelek. Tidak sopan. Ya. Kalau bisa kita ngaku kurang ajar, kurang ajar ini orang. Nah, Ali Musri. Luar biasa. Luar biasa. Kesombongannya luar biasa. Nah, baru bertemu Syekh Abdullah Bukhari. Ketika Syekh Abdullah Bukhari daurah, dia memaksakan diri masuk ke tempat beristirahatnya Syekh Abdullah Bukhari. Berhasil masuk. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anta nasitani ya Syekh. Kamu sudah lupa dengan saya wahai Syekh. Masya Allah, baru datang omongannya kamu sudah lupa dengan saya wahai Syekh. Kata Syekh, kapan saya mengingat kamu sampai saya melupakan kamu? Ingatnya kapan? Sampai dikatakan lupa. Ingat itu kapan? Ketemunya kapan? Gimana saya melupakan kamu? Ingat aja enggak? Nah. Akhirnya kemudian didudukkan. Itu subhanallah. Ada kondisi-kondisi yang ya itulah keadaan doktor satu ini. Kesian. Kesian. Sahih. Sangat buruk sekali. Sangat buruk. Kagum dengan gelar. Ini orang. Terlalu bangga dengan gelarnya. Gelar doktornya. Wallahu musta'an. Anda bisa bayangkan kalau subhanallah rendah hatinya Syekh Abdullah Al-Bukhari ini menghadapi dia. Syekh Abdullah Al-Bukhari duduknya begitu sopannya, duduk sila. Duduk sila, tahu ya? Duduk sila. Si As-Safih ini, As-Safih Al-An, di depan Syekh Abdullah Al-Bukhari ini, sambil bareng ini. Sopan gak ya? Sambil bareng loh ini. Tangannya ini di depan Syekh Abdullah Bukhari, sementara Syekh Abdullah Bukhari sedang menasihati dia. Salah melihat, subhanallah, ini mata ini salah melihat atau gimana ini? Itu ahli Mesir begitu dia. Coba anda melihat lagi ada sesuatu lain. Coba anda melihat. Setelah lama melihat, betul, memang seperti itu. Subhanallah, mungkin karena sama-sama doktor ya. Jadi Syekh Abdullah Bukhari itu dianggap temannya aja, doktor. Ya. Subhanallah. Terlalu bangga dengan doa. Nah. Ini. Terus dijelaskan lagi siapa fulan, siapa fulan. Ya. Apakah ketika hendak mengetahui seorang harus mendengarkan setiap ucapannya? Nah. Manhaj al-Sunnah ini memperkenalkan kepada kita tentang naql istighath, penukilan perawi-perawi istighath. Bahwa kalau ada seorang istighath yang menukil, maka asal hukum periwayatan itu diterima. Asal hukum riwayat itu diterima. Istighath. Sama seperti hadis. Seorang perawi fiqh asal hukum hadisnya diterima sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa perawi itu keliru dalam menukil dan meriwayatkan. Demikian pula dalam menukil perkataan-perkataan tokoh-tokoh tertentu. Penukilan fiqh mu'tabar karena ada sebagian punya manhaj yang aneh juga. Oh, saya tidak mau menerima perkataan fulan sampai saya dengarkan sendiri. Ya, saya dengarkan sendiri ucapannya atau tulisannya. Saya baca sendiri tulisannya. Maunya seperti itu. Kalau tidak, maka dia tidak mau terima. Meskipun riwayatnya masyhur. Meskipun riwayatnya masyhur. Kecuali kalau seorang diketahui masykuk fi naqlihi, diragukan penukilannya, baru kita ragu. Ya, tapi kalau riwayat masyhur dari sini, dari sini, dari sini, dari berbeda-beda jalur, apalagi mereka dikenal sebagai orang-orang yang terpercaya, maka hukumnya diterima sampai ada yang menunjukkan bahwa itu keliru. Maka ma'asyiral rahimakumullah, demikianlah para ulama menilai seseorang. Jadi tidak harus kita mendengarkan ucapannya secara langsung, tapi dengan melihat dengan siapa dia berteman, kita mengetahui siapa dia. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yaghmizu Hammad ibn Salamah fattahimhu 'ala al-Islam fa innahu kana shadidan 'ala al-mubtadi'ah." Apabila engkau mendengarkan seseorang merendahkan Hammad bin Salamah, melecehkan Hammad bin Salamah, apabila engkau melihat seseorang melecehkan Hammad bin Salamah, mencela Hammad bin Salamah, maka tuduh keislamannya. Kenapa? Karena Hammad bin Salamah ini dikenal orang yang keras terhadap ahlul bid'ah. Jadi dahulu orang yang keras terhadap ahlul bid'ah itu sebuah mangkabah, sebuah kemuliaan, pujian bagi mereka. Baca biografi-biografi para ulama yang disebutkan fulan syadid alal mubtadi'ah, keras terhadap ahlul bid'ah. Itu pujian bagi mereka. Bukan cercaan, bukan jamaah tahlil, bukan mutahindid, keras, bukan pujian terhadap mereka. Ya. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjadikan Hammad bin Salamah sebagai bahan ujian untuk orang yang hidup di zamannya. Kalau engkau melihat ada seorang benci kepada Hammad bin Salamah, ya, tuduh keislamannya, berarti ada masalah itu, berarti ada bid'ah, ada penyimpangan padanya. Kok bisa-bisanya dia benci kepada Hammad bin Salamah, padahal Hammad bin Salamah ini seorang yang sangat cinta dengan sunnah, membela sunnah, dan keras terhadap ahlul bid'ah. Kalau dia benci, nah berarti ada kemungkinan besar dia bagian dari yang dibantah oleh Hammad bin Salamah. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita al-Kufi yab'al 'ala Sufyan ats-Tsauri wa Zaidah, fala tashukku annahu rafidhi." Kalau engkau melihat ada orang Kufah yang mencerca Sufyan ats-Tsauri dan Zaidah bin Qudamah, jangan kamu ragukan, dia pasti Syiah Rafidhah. Karena Sufyan ats-Tsauri dari salaf ahlus sunnah, keras terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Demikian pula Zaid bin Qudamah, bahkan beliau mentahzir orang awam dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Kalau ada yang membenci keduanya dan dia orang Kufah, jangan kamu ragu kalau dia itu Syiah. Karena memang mayoritas Kufah, penduduk Kufah ketika itu dari kalangan Syiah Rafidhah, termasuk pembunuh Husain. Pembunuh Husain radhiyallahu ta'ala anhu adalah kaum Syiah Rafidhah. Ini yang membunuh Husain, yang pada awalnya mereka memanggil Husain ke Kufah agar kemudian mereka membaiat Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata mereka menipu Husain sampai di Karbala, Husain dan keluarganya dibantai. Ya. Seorang yang bernama Syamir bin Biljaushan, ini orang yang memiliki peranan terpenting dalam membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dia asli Kufah. Seorang yang berpemikiran Syiah Rafidhah. Nah. Wa idza ra'aita asy-syami yaf'al 'ala makhul wal auza'i fala tashukku annahu nasibi. Apabila engkau melihat ada orang Syam mencela makhul dan al-auza'i, jangan kamu ragu kalau dia itu nasibi. Nasibi itu artinya pembenci Ali bin Abi Thalib, pembenci ahlul bait. Jangan kamu ragu kalau dia itu nasibi. وإذا رأيت الخراسان يضعا على عبد الله بن المبارك فلا تشك أنه مرجب. Apabila engkau melihat orang yang berasal dari Khurasan mencela Abdullah bin Mubarak, jangan kamu ragu kalau dia itu dari Murji'ah. Wa alam anna hadhihi at-tawa'if kullaha mujmi'atun 'ala bughdhi Ahmad bin Hanbal, li'annahu ma min ahadin illa wa ma qalbuhu wa ma fi qalbihi sahmun la bur'alahu minhu. Dan tidaklah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kelompok-kelompok ini semuanya mereka sepakat untuk membenci Ahmad bin Hanbal, karena tidak seorang pun dari mereka melainkan di dalam hatinya ada kebencian yang tidak ada kesembuhannya. Nu'aim bin Muhammad rahimahullah beliau mengatakan, "Idza ra'aital iraqi yatakallamu fi Ahmad bin Hanbal fattahimhu fi dini." Apabila engkau melihat orang Irak menjelekkan Ahmad bin Hanbal, maka tuduh agamanya, ragukan agamanya. Wa idza ra'aital khurasani yatakallamu fi Ishaq bin Rahuya fattahimhu fi dini. Apabila engkau melihat Khurasan, orang Khurasan mencela Ishaq bin Rahuya, maka tuduh agamanya. Dan seterusnya dari banyak pernyataan para ulama, bahwa para ulama menguji manhaj seseorang, agama seseorang dengan ulama-ulama tertentu yang hidup di zamannya, yang mereka dikenal sebagai seorang yang cinta kepada sunnah dan benci kepada ahli bidah. Maka demikian pula pada zaman ini, ma'asyiral rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian ulama yang mereka dikenal gigih dalam membela sunnah dan membantah ahlul bid'ah. Di antara mereka adalah Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Demikian pula Syekh Mughbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Kalau anda melihat ada seorang membenci kedua ini di zaman ini, maka tidak jauh dari dua keadaan yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Mungkin dia jahil, dia tidak mengerti, dia tidak mengetahui kedudukan mereka. Atau yang kedua, dia adalah sahibu hawa yang kita meragukan manhajnya, kita meragukan agamanya. Siapa saja dia. Dan ma'asyiral rahimakumullah, para ulama telah menyebutkan beberapa dampak negatif bagi mereka yang mencerca para ulama us-sunnah, merendahkan para ulama us-sunnah, bahwa itu akan berakibat buruk kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di antara bahaya yang sangat besar yang akan menimpa para pencela ulama sunnah, bahwa tatkala mereka mencela ulama sunnah, itu sama dengan mereka memerangi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memerangi Allah, mereka memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan untuk memerangi mereka, mengumumkan perang melawan mereka. Telah disebutkan sebelumnya perkataan Abu Hanifah dan Syafi'i rahimahumullah, kata beliau, illam yakun al-awliya'u aw illam yakun al-ulama'u awliya Allah falaysa lillahi wali. Kalau seandainya ulama itu bukan wali Allah, berarti Allah tidak memiliki wali. Mereka lah yang utama yang disebut sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Furqan, beliau mengatakan, "Faman 'ada awliya Allah faqad 'ada, wa man 'adahu faqad harabah." ولهذا جاء في الحديث من عاد وليا من عاد لوليا فقد ضرني بالمحاربة. Barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka sungguh dia telah memusuhi Allah. Dan siapa yang memusuhi Allah, berarti dia menyatakan perang kepada Allah. Oleh karena itu telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis Qudsi, barang siapa yang memusuhi seorang wali dariku, maka sungguh dia telah menantangku untuk bertarung. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah beliau terangkan dalam Fathul Bari tatkala menjelaskan hadis ini, man 'ada li waliyan, siapa yang menyatakan permusuhan dengan waliku, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, al-muradu bi waliyillah, yang dimaksud wali Allah itu al-'alimu billah, al-muwadhibu ala ta'atih, al-mukhlis fi ibadatih. Seorang yang berilmu tentang Allah, yang senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya, dan yang ikhlas dalam beribadah. Jadi waliullah adalah ulama. Ibn Rajab al-Hanbali menjelaskan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, menerangkan hadis ini, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan kepadanya untuk perang. Kata beliau, ya'ni yang dimaksud, faqad a'lamtuhu bi anni muharibun lahu haitsu kana muhariban li bi mu'adati awliya'i, sungguh aku telah mengumumkan kepadanya bahwa aku memeranginya karena dia menyatakan perang kepadaku disebabkan karena dia memusuhi wali-waliku. Fa auliyaullah tajibu muwalatuhum wa tahrum mu'adatuhum, wali-wali Allah itu wajib kita cinta kepada mereka, loyal kepada mereka, dan diharamkan memusuhi mereka. Kama anna a'da'ahu tajibu mu'adatuhum wa tahrum mu'alatuhum, sebagaimana musuh-musuh dari wali Allah harus kita musuhi mereka dan diharamkan bersikap loyal kepada mereka. Ibn al-Qayyim rahimahullah beliau juga menerangkan tentang ulama us-sunnah. Kata beliau, وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معادات ومحاربة لله ممسوه para ulama sunnah adalah bentuk memerangi ulama sunnah adalah memusuhi dan memerangi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mahabbatul ulama dinun yudanullahu bih, mencintai para ulama itu adalah bagian dari agama, di mana kita berkeyakinan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai para ulama. Maka ini ma'asyiral ikhwanakumullah, penjelasan dari para ulama, berhati-hati mencela seorang saja dari ulama sunnah menyatakan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dampak dari mencela ulama sunnah menyebabkan seorang terjatuh ke dalam amalan kaum jahiliyah. Mencela ulama sunnah merupakan bagian dari amalan kaum jahiliyah. Dijelaskan oleh Al-Syeikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala dalam syarah kitab Masailul Jahiliyah karya Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, pada permasalahan yang ke-10, wahiyya ramyuhum ahlal din biqillati fahmihim wa adami hifzihim واستدلالهم واستدلالهم على بطلان الذين بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم. Pada poin yang ke-10, yaitu perbuatan kaum jahiliyah yang melemparkan tuduhan kepada ahluddin, kepada ulama, bahwa mereka itu pemahamannya minim dan mereka tidak menghafal dengan baik, lalu menjadikan itu sebagai alasan untuk menyatakan batilnya agama yang mereka bawa, disebabkan karena mereka menuduh sedikit pemahaman dan tidak memiliki hafalan. Ya, dianggap bahwa para ulama itu atau para nabi itu orang yang tidak mampu berpaham pemahaman dengan pemahaman yang baik. Ya, seperti ucapan mereka bahwa para nabi itu badia ra'i. Badia ar-ra'i maksudnya tidak mampu berpikir dengan cara yang baik, tidak mampu berpemahaman dengan pemahaman yang baik. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan, mimma dzakarahu Allah an qaumi Nuh qaulahum, termasuk yang disebutkan oleh Allah tentang kaum Nuh adalah pernyataan mereka kepada Nuh alaihissalam, wa ma naraka tattaba'aka illa alladziina hum araziluna badir ra'i, kami melihat pengikutmu itu, pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam, hanyalah orang-orang yang al-aradil, orang-orang lemah, badiyar ra'i, yang tidak memiliki pemahaman yang baik. Mereka mencela para pengikut Rasul dengan celaan ini, bahwa mereka tidak bisa berpandangan dengan pandangan yang baik, pendapatnya pendapat yang tidak dibangun di atas pemahaman yang baik, badiyar ra'i. Kata beliau, wahada ma yatabajjahu bihi katsirun min al-fasaqah wa a'da'i din al-yawm, dan inilah yang dijadikan sebagai kebanggaan kebanyakan dari orang-orang fasik, musuh-musuh agama pada hari ini. Yatanadzaruna min al-muslimin wa min ulama'i muslimin bi anna ma 'indahum fahmun wa la bu'd nadhar, mereka mencela kaum muslimin, merendahkan kaum muslimin dan ulama muslimin, bahwa mereka itu tidak punya jangkauan pandangan yang jauh, jangkau pemikirannya, ya. Sehingga dianggap bahwa para ulama ini terbelakang, tidak bisa memberi kemajuan. Lalu mereka berbangga dengan orang-orang kafir, apalagi di antara mereka yang telah pernah pergi ke negara-negara kafir, melihat kemajuan orang-orang kafir. Itu biasanya kalau kembali ke negerinya, komentarnya buruk. Kalian itu terus mundur terbelakang disebabkan karena kalian ya terlalu fokus kepada agama. Alhamdulillah. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dunia tidak dibukakan oleh kita selebar-lebarnya karena fitnah, ya. Sebagaimana telah dibukakan dunia kepada orang-orang kafir sehingga mereka semakin terfitnah dengan fitnah di dunia, semakin terfitnah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum menerangkan tentang kondisi orang-orang kafir jauh sebelumnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kandungannya menjelaskan tentang kondisi orang-orang kafir di masa-masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang kafir itu mereka berilmu yang zahir dari kehidupan dunia, akan tetapi tentang urusan akhirat mereka lalai. Kalau antum membaca tafsir Adwa'ul Bayan karya Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, ketika menerangkan ayat ini dalam surah Ar-Rum, kalau tidak salah pada ayat yang ke-6. Nah, beliau menjelaskan secara panjang lebar bahwa ayat ini merupakan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sudah jauh-jauh sebelumnya, yang sekarang ini kita menyaksikan bagaimana orang-orang kafir dalam hal ilmu dunia mereka lebih maju, kaum muslim dianggap terbelakang. Kemajuan teknologi, kemajuan pembangunan, kemajuan negeri, kemajuan persenjataan, kemajuan ini terus dianggap kemajuan yang semakin canggih. Ini kondisi orang-orang kafir. Telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh sebelumnya bahwa orang-orang kafir dalam hal ilmu dunia mereka lebih maju. Akan tetapi itu bukan ilmu yang sebenarnya, bukan ilmu yang hakiki. Oleh karena itu pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi mayoritas manusia tidak berilmu. Lalu setelah itu dilanjutkan ya'lamuna zahiran, mereka berilmu tapi tentang kehidupan dunia yang zahir. Jadi kehidupan dunia ini ada dua. Mengerti tentang kehidupan dunia ini ada dua jenis, yang zahir dan yang batin. Yang zahir apa yang kita saksikan? Kemewahan dunia, kemajuan dunia, kemajuan teknologi dan seterusnya. Itu yang zahir, yang kaitannya dengan kehidupan dunia. Ini yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Namun mereka tidak memiliki ilmu dunia yang sifatnya batin, yaitu ilmu yang akan dijadikan sebagai bekal menuju akhirat. Dan ini hanya dimiliki oleh kaum mukminin. Orang-orang yang lemah iman ketika melihat kondisi orang-orang kafir yang demikian, mereka berbangga. Ini kemajuan yang luar biasa. Akhirnya mereka merendahkan kaum mukminin. Mereka menganggap bahwa kaum mukminin, kaum muslimin ketinggalan jauh. Dan dianggap itu sebagai satu kelebihan, keutamaan. Padahal itu bukan keutamaan sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan keutamaan. Keutamaan apa? Ya, ketika kita melihat kondisi negeri itu, setiap rumah ada parabolanya. Ada Indovisionnya, ada ininya, ada itunya. Kemudian itu yang mereka berikan kepada keluarga mereka, itu yang ditonton oleh anak-anak mereka. Sangat menjadikan. Pernah suatu ketika ada pengalaman ketika di Yaman, ya, waktu di Ma'rib. Itu kalau dari pondoknya Abu Hasan. Ya, insyaallah setelah berhasil ngerti ini kalau saya cerita begini. Nah, jadi di pondok Abu Hasan kalau mau keluar, kalau mau menuju ke Mujamma, ya ke kotanya itu tidak ada angkot, ya, tidak ada angkot. Jadi numpang, kalau ada mobil lewat baru kita minta singgah. Ada yang mau singgah, ada yang ya mungkin punya udur gitu. Ya. Sehingga ngambil kita terus dibawa apa ke pasar atau dibawa ke Mujamma. Ya, waktu itu masih seperti itu. Masih. Iya. Nah. Ya memang seperti itu, kan enggak ada angkot di situ. Terus dari Mujamma kita ingin pulang. Kalau dari Mujamma ini ada angkot. Ya, angkotnya bukan angkotnya itu mobil-mobil seperti apa itu? Yang apa? Pergerakan jam 4 itu apa namanya? Ya, kabinnya dua. Saya Hilux. Yang itu angkot di sana. Yang biasa dipakai perusahaan itu angkot di sana. Ya, kalau masuk di kabinnya, masuk di dalam bayarnya lebih mahal daripada nongkrong di luar. Ya, lebih murah di luar. Jadi kita kumpul di luar. Tiga itu. Ada seorang anak muda. bawa kotak. Dia bawa kotak. Setelah hasil sedang perjalanan, kumpul sama orang-orang Badui. Ya. Situ banyak orang Badui. Terus ada salah satu orang Badui nanya ke anak muda ini, apa ini dibungkusan ini? Apa ini? Malu-malu ini anak muda menjawab. Lama baru dia menjawab. Karena setelah didesak, apa ini? Kenapa enggak mau ngomong? Apa ini? Akhirnya ngomong, televisi. Tidfai. Subhanallah. Apa komentar orang Badui ini? Ya, dengan polosnya, dengan fitrahnya, dia mengatakan, wallah hadzal ladzi kharrabal Yaman. Ini sudah yang merusak Yaman ini. Ini sudah yang merusak Yaman. Dengan polosnya, dia bukan penuntut ilmu, baju asli. Kita dengar itu hanya, subhanallah. Ya, orang dengan fitrahnya mengucapkan itu. Ini yang merusak Yaman ini. Televisi. Nah, mereka secara umum tidak mengenal ketika itu. Orang Badui mengerti kalau ternyata televisi itu merusak Yaman. Subhanallah. Dimasukkan. Kita mau dibawa kemana sama anak muda. Jadi begitulah perkembangan teknologi yang justru akan semakin menyebabkan seorang lalai dari agamanya. Alhamdulillah. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Kita tidak mengharamkan untuk menggunakan teknologi. Ada hal-hal yang positif. Ya. Tidak mengharamkan secara mutlak untuk menggunakan internet. Ada hal-hal yang positif. Alhamdulillah di sana banyak situs-situs para ulama. Kita bisa mengambil faedah dari pelajaran mereka, dari ceramah mereka, nasihat-nasihat para masyayikh, para ulama, banyak di internet. Akan tetapi tidak sedikit yang menjadikan internet sebagai bahan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Ya Allah, dengan berbagai macam jenis kemaksiatan. Inilah kerusakan. Inilah yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ilmu zahir yang mereka miliki dari ilmu dunia. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menyelamatkan kaum muslimin dari kejahatan mereka. Berkata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh hafizahullah, inna li ahli al-ilm fil kitab was-sunnati manzilatan 'azimah la budda an tur'a. Sesungguhnya para ulama yang berjalan di atas Al-Kitab dan Sunnah memiliki kedudukan yang agung yang harus dijaga dan dipelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan ahlul ilm, para ulama, dari keumuman kaum mukminin. Falaysa min ad-din at-ta'anu fi ahlil ilm, wa laysa min ad-din al-intiqasu min aqdarihim, bal dzalika min 'amalil jahiliyah. Maka bukan termasuk dari agama ini mencela para ulama, dan bukan termasuk dari agama ini merendahkan kedudukan para ulama, bahkan ini termasuk di antara perbuatan kaum jahiliyah. Dampak yang ketiga, mencela para ulama sunnah merupakan perbuatan kejahatan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang diemban oleh ulama ini. Jadi mencela ulama tidak seperti mencela manusia secara umum. Kalau mencela manusia secara umum, yang mencela orangnya. Namun mencela seorang alim, yang dicela bukan hanya orangnya, tapi ilmu yang sedang dia bawa. Kalau dia membawa al-haq, kalau dia membawa manhaj yang sahih, lalu kemudian ada yang mencela, maka dia mencela manhaj yang sahih. Dia mencela kebenaran yang ada pada ulama tersebut. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, وذلك أن أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا. Sebab awal dari umat ini adalah mereka-mereka yang menegakkan agama ini, membenarkannya, mempelajarinya, mengamalkannya dan menyampaikannya. Tata'anu fihim ta'anun fid din, maka mencerca ulama adalah mencerca agama. Mujibun lil i'rad anta ba'adallahu bihin nabiyyin, yang menyebabkan manusia berpaling dari apa yang dibawa oleh para nabi. Wa hadha kana maqsud awwal man adhhara bid'at at-tashayyu' fa inna ma kana qasduhu as-sadd 'an sabilillah wa ibtala ma ja'a bihi ar-rusul 'anillah. Dan ini tujuan awal dari orang yang menampakkan bid'ah tasyayyu', Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari Sana'a yang berpura-pura masuk dalam Islam untuk merusak Islam dari dalam dengan slogan cinta kepada Ahlul Bait. Ini tujuan awal. Tujuannya adalah untuk membandingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan membatalkan apa yang diwakil para rasul. Maka dialah yang pertama kali menyebarkan permusuhan dan kebencian pada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, sehingga mereka membenci para sahabat, bahkan mengatakan para sahabat kafir murtad setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah, al-wuqu' fi a'rad al-ulama syarrun li'annahu yatadhammanu mafsadatayn 'azimatayn. Merusak kehormatan para ulama adalah kejahatan, karena itu mengandung dua kerusakan yang besar. Kerusakan yang pertama, al-ghibah, menggibah para ulama. Dan telah kita jelaskan bahwa menggibah para ulama sama seperti memakan daging para ulama yang dalam keadaan beracun, yang akibatnya akan kembali kepada dirinya sendiri yang mencela para ulama. Fa innal ulama ka ghairihim minan nas ashkhas lahum a'radun muhtaramah. Sebab para ulama itu sama seperti manusia secara umum, mereka memiliki kehormatan. Sehingga apabila seseorang mencela para ulama, berarti dia menggibahi ulama, maka dia terkena, terjatuh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan sebagian kalian menggibah yang lain. Apakah salah seorang kalian senang memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Tentu kalian membenci. Ini dampak buruk yang pertama. Dampak buruk yang kedua, dan ini yang lebih parah, ketika seorang merusak kehormatan para ulama, az-zuhdu fi ma ladaihim min asy-syari'ah, menyebabkan manusia bersikap zuhud, tidak menginginkan apa yang dia miliki dari syariat, dari ilmu. فَتَضِيعُ الشَّرِيعَةُ الَّذِي وَهَبَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ لِحِمَايَتِهَا بِسَبَبِ ارْتِيَابِهَا أُولَٰئِكَ. Maka akan terlantar syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada ulama tersebut, karena mereka sudah ragu ini benar tak yang dibawa. Ketika ada yang mencerca ulama lalu diterima oleh orang-orang awam, akhirnya mereka ragu dengan ilmunya, ragu dengan syariat yang dia bawa. Dan ini sangat berbahaya. Karena min al-ma'lum anna al-'alim idza naqasa qadru fi ayni nas fa innahum lan yakhbaru kullama yaqul fa yadhi'u bidzalika janibun kabir min asy-syari'ah. Sebab merupakan hal yang telah dimaklumi, apabila seorang alim berkurang kadarnya, kedudukannya di mata manusia, maka mereka tidak akan menerima apa saja yang disampaikan. Sehingga ini akan menyebabkan mereka meninggalkan sekian banyak dari syariat, khususnya dalam hal ya, berhati-hati dari kelompok-kelompok hizbiyah. Kalau seorang mencela Syekh Rabi, akhirnya mencerca pun ilmu yang dibawa oleh Syekh Rabi, oh berarti Syekh Rabi selama ini salah. Akhirnya seorang menganggap, wah ini harus dikoreksi total dari awal. Koreksi total. Jangan-jangan tahdzib Syakawi terhadap Ad-Dahhan Abdul Khalid salah. Nah sudah. Karena Syakawi demikian. Jangan-jangan terhadap Adnan Urud salah. Akhirnya dimentangkan semua tahrir dari para ulama. Akhirnya seorang bermudah-mudahan bergaul dengan ahlul bidah wal hizbiyat wa'adzubillah disebabkan karena mereka mencerca para ulama. Ini masyarakat rahimahumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini, dan ini pertemuan kita yang terakhir insyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi penambahan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah keimanan, yang mengokohkan keimanan kita, yang mengangkat kedudukan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wajalla senantiasa memberi taufik kita kepada sunnah, berjalan di atas sunnah dengan bimbingan ulama sunnah, dan dijauhkan dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang menyelisih al-haq, menyelisih al-kitab wa sunnah, dan menyelisih al-manhaj salafi. Dan semoga Allah azza wajalla menyelamatkan kita dari hizbiyah yang telah memecah belah dan mencabik-cabik umat ini, sehingga mereka terjatuh ke dalam kelompok-kelompok yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman neraka. Saya kira ini wallahu ta'ala alam. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Apa hukumnya jika orang yang mengajar di sekolah hizbi dengan alasan kalau saya tua nanti sibuk kerja akhirnya hilang dari ta'lim? Mengajar di sekolah hizbi bukan sekedar mengajar, tapi ngumpul. Ada acara ngumpulnya, ada acara rekreasi para pengajar. Sebagaimana yang kita ketahui, hal ini adalah hal yang maklum. Nah, dan berkumpul dengan al-hizbiyun, berkumpul dengan ahli bid'ah, akan menyebabkan hati semakin lemah, keimanan semakin lemah. Nah, oleh karena itu masih saja para ulama mengingatkan hati-hati dengan mujarah satu ahli bid'ah, bermajlis dengan ahli bid'ah. Maka seorang harus melihat keselamatan agamanya itu lebih penting. Keselamatan agama. Adapun masalah rezeki, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaturnya. Tidak akan mati seseorang sampai sempurna rezeki yang dia dapatkan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi jalan keluar, dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia sendiri tidak menyangka. Apa kau melihat TV Rojak dengan alasan kajiannya sama, syekhnya sama, daripada lihat acara yang lain yang lebih parah? Dengan TV Rojak semua kaum muslimin mengenal dakwah salafi. Rumah saya jauh dari majelis ta'lim salafi. Jadi yang mendekati sunnah adalah TV Rojak. Mendekati. Pilih mana? Yang mendekati atau yang memang berjalan di atas sunnah? Itu orang belajar harus melihat ya. Kan sekarang alhamdulillah banyak CD. Ya, banyak CD. CD-CD para ustaz banyak. Ya. Dan seorang nyetel sekehendaknya. Malah mungkin kita bisa lebih mengatur jadwal. Dengan CD. Kalau enggak ada radio, ya CD. Ya, beli kajian Ustaz Usul Salasa dari awal hingga akhir. Sudah tinggal mengatur waktu. Jam sekian, dari jam 7 kosong ini kebetulan, lagi enggak kerja sampai jam 8. Duduk. Setel. Dengarkan. Apa yang kita ketahui dari faedah, siapa? Terus. Wallahi itu lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat Nah, coba dipraktekkan. Apa menuntut ilmu harus melihat? Nah, apalagi model-model mereka ini yang teman sama televisi. Nah, mabuk televisi. Para akhwat mereka itu dikasih televisi di tempatnya itu. Nonton ustadznya, wih, ganteng ustadznya ini. Hah? Oh, ustadznya ada jalalatnya tuh. Tuh, kalau yang ini ustadznya kayak kungfu panda tuh. Akhirnya yang dilihat ustadznya. Seorang belajar itu mau melihat ustadz atau melihat pelajaran, mendengarkan pelajarannya. Nah, dan kadang subhanallah menyita waktu yang lebih banyak. Menyita waktu yang lebih banyak. Belajar di pantai, di pemandangan ini, cari tempat-tempat yang ya, kan gak mungkin tampil itu tanpa skenario jelas. Status-statusnya dipoles dulu sebelum tampil. Cara bergayanya bagaimana. Walhasil ini gharib, gharib anid da'wat as-salafiyah. Asing dari dakwah salafiyah. Nah, ketika kita menyampaikan ini kepada sebagian ulama di Madinah, nah, pada Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Bukhari, beliau memberi nasihat. Ya. Unsurul haq bin tariqati ahlil haq. Menolong kebenaran itu dengan metodenya orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Tidak semua wasilah itu disyariatkan. Nah, tidak semua wasilah disyariatkan. Namun lihat manfaatnya. Saya tidak berbicara tentang televisinya ya. Kalau televisi tidak bisa dihukumi halal haram, tidak bisa. Ya. Tapi bagaimana cara memanfaatkan televisi? Nah, kalau televisinya acara seperti Mekah ya, Mekah kemudian di apa bacakan ayat-ayat Al-Qur'an Karim, sekedar itu live mubasyir. Wallahu a'lam tidak terlihat sisi pengharamannya. Nah. Tapi kalau sampai direkam, nah ini kembali pada perselisihan ulama tentang masalah taswir. Hukum taswir, hukum gambar. Dan tidak sedikit dari para ulama yang mengharamkan. Ya. Al-Albani, Mughbil bin Hadi al-Wadi'i, rahimahumullah, dan yang lainnya. Asyaddun nasi azaban yawmal qiyamah al-mustawwirun. Siksaan yang paling berat yang dirasakan oleh manusia pada hari kiamat adalah mereka yang membuat gambar-gambar itu. Tanggung jawab di hadapan Allah. Tetapi kan ada ulama yang bolehkan. Kalau ada ulama yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan, sebaiknya apa? Khuruj anil khilaf. Keluar dari perselisihan ulama, itu lebih baik. Ya. Nah, belum lagi. Kalau dengan alasan, oh ada siaran islami kok di televisi. Akhirnya beli televisi. Nah. Awalnya, oh enggak ini untuk muter TV ini aja, khusus TV ini saja. Ini TV yang ceramah dan seterusnya. Lama-kelamaan, oh ini mendekati pertandingan sepak bola, piala dunia. Anak-anak sudah tidur. Setel, rubah saluran. Piala dunia. Nah, itu kalau nonton piala dunia, sepertiga malam terakhir ditunggu. Sepertiga malam terakhir ditunggu. Bukan untuk sholat tahajud ya. Nonton. Allahu musta'an. Ya. Orang yang seperti ini tidak akan terlepas dari yang namanya mukhalafatus syariah. Ya. Kadang-kadang ada yang namanya bosan. Masa ustaz yang bosan melihat mukanya. Nah, rubah saluran. Nah, saluran Discovery. Maaf, melihat singa. Mending lihat singa daripada lihat ustadznya itu. Nah, lihat orang hutan. Nah, semacam-macam. Walhasil fitnah, fitnah dan fitnah. Assalamah, masyarakat. Selamat itu lebih baik. Ya. Saya kagum melihat kondisi di sini. Masya Allah, jauh dari kota, hidup apa adanya. Nah, televisi enggak ada, internet pun enggak ada. Nah, alhamdulillah. Wallah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Kita merindukan zaman dahulu orang-orang tua kita. Kita merindukan itu. Di saat tidak ada televisi, yang didengarkan dari dalam rumah bacaan lantunan Al-Qur'anul Karim. Wallahi nikmat yang sekarang ini jarang kita merasakan itu. Nah, kadang kita lewat dengarkan itu rombongan anak-anak di dalam rumah ngaji, masya Allah. Kalau sekarang lewat terdengar dari luar, rombongan anak-anak di dalam rumah sedang main PlayStation, main game, wah, macam-macam. Nah, ya tidak anak-anaknya, orang tuanya juga kadang-kadang ikut-ikutan. Iya kan? Jadi ma'asyallah wa rahimahumullah, salam, memelihara manhaj itu lebih baik. Nah, apa sih yang membutuhkan kalau enggak punya televisi? Hah? Berkurang iman? Bahkan tidak, sebaliknya. Coba merasakan hidup, ya, seperti hidupnya salaf. Mendengarkan pengajian, wallahi itu lebih nikmat. Ya. Kalau seorang sudah terbiasa dengan sesuatu, itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau terbiasa dengan keburukan, akan berjalan dengan keburukan pula. Allahu musta'an. Apakah kita boleh duduk di sebuah lembaga pendidikan hizbi untuk menasihatinya dan tidak ikut-ikut kalau mereka apa ini? Kalau mereka walhasil ma'asyarakat warahmatullah, menasihati itu dari luar, bukan masuk ke dalam. Nah, wah, ini tambah banyak. Berarti saya harus singkat jawabannya. Menasihati dari luar, bukan dari dalam. Karena ada alasan sebagian, oh, saya pengen masuk ikhwan muslimin, pengen tahu borok-boroknya ikhwan muslimin. Baca kitab para ulama sudah, jangan masuk ke dalam. Ya. Kalau kamu masuk ke dalam, apalagi kalau sudah dikasih fasilitas, lupa diri. Lupa diri. Ya. Ya, kalau diangkat sebagai sekjen, nah, sekjen partai misalnya, oh, itu sudah merasa, ya, apalagi kalau kehidupannya sudah terjamin, jangan orang yang bisa keluar. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan Firanda dengan TV Roja? Coba tanya Firanda. Apa hubungannya dengan TV Roja? Suruh punya TV untuk berdakwah. Nah, Salafi gimana dakwahnya? Kok lambat? Alhamdulillah. Lambat tapi syar'i itu lebih baik daripada cepat tapi sesat. Nah, kita ini berdakwah bukan untuk mencari pengikut. Hah? Satu orang, dua orang yang mengikuti kita, wallahi nikmat. Para nabi dahulu pengikutnya ada yang hanya segelintir orang, 10 orang, bahkan ada 2 orang, bahkan ada 1 orang, bahkan ada seorang nabi tidak punya pengikut sama sekali. Kok lambat? Hah? Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berdakwah ibadah. Tugas kita menyampaikan. Seorang dapat hidayah terserah. Hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dapat hidayah, alhamdulillah. Dia tidak memilih hidayah itu yang terserah dia. Mau jalan kemana silakan. Ya, tidak akan memudaratkan kita. Nah. Jadi tujuan kita berdakwah itu bukan untuk memperbanyak pengikut. ketika banyak alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Semoga kita ikhlas. Dan perlu diketahui bahwa dengan ikhlas Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan asal dari dakwah itu. Apakah ketika dia masih hidup atau setelah dia meninggal. Nah. Ya. Ikuti dakwahnya para ulama ustadz. Mereka enggak punya televisi. Syekhul Islam punya pena. Beliau hidup di penjara tapi tulisannya jalan terus. Nah, inilah yang hasil-hasil karya beliau menyebar di seluruh kaum muslimin, bermanfaat bagi kaum muslimin. Kitab yang luar biasa berjilid-jilid dengan sekian banyak judul yang sangat bermanfaat. Nah, Syekh bin Baz tidak punya televisi, tapi siapapun mengenal beliau. Itulah barokah dalam dakwah. Syekh bin Baz ada televisi, bahkan beliau tidak membolehkan. Tapi lihat barokah dari dakwah beliau. Berbeda dengan ustaznya televisi, dikenalnya hanya yang nonton televisinya, yang mengenalnya hanya yang nonton televisinya. Yes. Cukup di situ saja, berhenti di situ. Haythu inda haddik. Tapi sampai pelosok. Alhamdulillah. Unsurul haqq bi tariqati ahli al-haqq. Menolong kebenaran dengan metode ahlul haqq. Bagaimana ahlul haqq itu menolong kebenaran? Nah, dan ini yang dinasihatkan oleh para ulama. Nah, Asy-Syaikh Mubin, dakwah beliau. Beliau duduk di ma'hadnya, tapi ilmunya sudah kemana-mana. Sampai ke ujung negeri Yaman, di daerah Sukotra, bukan Sumatera ya. Di Yaman itu ada pulau namanya Sukotra. Nah, di sana Masya Allah berkembang dakwah Syafi'i. Nah, dan Syekh Mubin tidak punya televisi. Alhamdulillah dakwah berkembang. Yang jelas seorang ketika berdakwah ikhlas karena Allah Subhanahu Taala, tidak mengharapkan dunia, bukan mengharapkan pujian, popularitas, kebanggaan, kedudukan, tidak sama sekali. Jauhkan diri dari itu. Siapa yang berdakwah dengan tujuan salah satu dari dunia ini, jangan mengharapkan bahwa dia akan berhasil. Dia pasti akan gagal. Namun siapa yang ikhlas dalam berdakwah, dia akan melihat hasilnya. Lihat Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab. Subhanallah. Di awal-awal ketika beliau berdakwah, diusir sana sini. Bahkan di kampung, di tempat di mana beliau dilahirkan, ya, beliau diusir. Beliau sampai berjalan kaki sendirian meninggalkan kampungnya itu. Sampai kemudian beliau dilindungi oleh Muhammad Nasrud. Nah, rahimahullah ta'ala. Nah, dengan keikhlasan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan. Fabis sabri wal yaqin tunalul imamati fiddin. Dengan kesabaran, keyakinan, seseorang akan meraih kepemimpinan di dalam agama ini. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami menjadikan di antara mereka imam-imam, pembimbing yang mengarahkan kepada al-haq ketika mereka sabar dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Dengan dua senjata ini, ma'asyiral rahimakumullah, sabar, yakin, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah di dalam dakwah. Apakah suruh punya partai atau susunan kabinet di Indonesia? Oh, enggak tahu kalau di Indonesia. Kalau di luar sana sudah punya partai. Meskipun belum punya susunan kabinet karena belum berhasil. Entah kapan berhasilnya. Ya. Kalau di Indonesia ini baru kabinet khayalan. Ya, entah itu memang sengaja disebarkan seperti itu. Ini jadi presiden, ini jadi wakil presiden, ini menteri, ini menteri itu. Khayalannya itu sudah jauh ke depan, kapan bisa memimpin Indonesia ini. Nah, ya, khayalan. Apa yang kita membuat sekolah SD IT, SMP IT, SMA IT, Universitas IT? Allahu musta'an. Ini saya kira sudah banyak dibahas. Ya. Intinya bahwa seorang tidak membahas dari penamaan itu sebagai SD IT, SMP IT, atau SMA dan seterusnya. Bukan itu permasalahannya. Dan bukan pula permasalahan utama, permasalahan ijazah, bukan. Tapi yang menjadi permasalahan ketika berjalannya madrasah itu, berjalannya sekolah itu, yang menyebabkan terjatuhnya mereka ke dalam mukhalafat syariah, hal-hal yang menyelisih syariat. Ya. Dan itu subhanallah terjadi kenyataan, mulai dari SD semakin meningkat, semakin meningkat pula penyimpangannya, semakin meningkat pula penyimpangannya. Kalau dari SD hanya setingkat, ya, setingkat SD yang bahasanya bahasa yang ringan-ringan, ya, itu sudah keyakinannya keyakinan Asy'ariyah. Kemudian akhlaknya akhlak, ya, itulah dari pelajaran yang bukan mengajarkan din, ya, tapi yang diajarkan adalah apa itu namanya, PPKN dan yang semisalnya. Nah, jadi itu yang menjadi permasalahan. Kalau ternyata tidak ada sama sekali mahdhul syar'i, ya, kita bisa mengatakan aman-aman saja, tidak mengapa. Tapi kenyataannya tidak bisa dihindari, belum lagi berkumpulnya para kepala sekolah. Itu biasanya ada waktu kumpul. Nah, itu sudah kumpulnya macam-macam. Nah, sebagaimana diceritakan salah seorang ikhwan yang juga pernah menjadi kepala sekolah salah satu SD itu, tidak bisa menghindari hal-hal yang seperti itu. Semakin meningkat terus pelajaran-pelajaran yang aneh, ya, dimasukkan ke dalam kurikulum. Itu biasanya orang-orang yang mereka menggeluti lebih mengerti tentang keadaan itu. Sampai pada tingkat SMU itu sudah pelajarannya pelajaran ilmu kalam, akhlak-akhlak sufi, tasawuf, ya, lalu diajari ilmu kalam, filsafat. Itu pertanyaannya, saya melihat anunya itu, pertanyaan-pertanyaan di situ, itu luar biasa detailnya. Sangat detail sekali. Misalnya disebutkan tokoh filsafat fulan, dia lahir pada tahun titik dua. A, tahun sekian. B, tahun sekian. C, tahun sekian. D, tahun sekian. Itu untuk mengetahui tahun kan harus dihafal itu. Perbedaan satu nomor saja sudah salah, iya kan? Menunjukkan seorang harus teliti betul ketika membaca itu. Bukan membaca dengan ubur, asal membaca itu, enggak. Membaca pemahaman dan berusaha untuk menghafal. Sampai tanggal lahir, tanggal wafat. Dari tokoh-tokoh filsafat, tokoh-tokoh tasawuf, itu dihafalkan dia. Apa sikap para ulama terhadap ilmu kalam? Adalah hal yang ma'ruf. Ya. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, la tujalisu ahlal kalam wa in rabba'ani sunnah. Jangan kamu duduk dengan ahlul kalam meskipun dia membela sunnah. Meskipun dia terlihat membela sunnah. Tapi kalau kelihatan dia belajar ilmu kalam, jangan. Nah, siapakah syekh yang bermasalah dalam fikih Raja? Al-Hasan Al-Halabi. Ya, Muhammad Al-Arifi. Saya enggak tahu lagi siapa yang ditayangkan di situ. Saya enggak tahu apakah ditayangkan atau tidak. Kalau ditayangkan Syekh Shalih Al-Fauzan, diperlihatkan itu gambarnya, Syekh Shalih Al-Fauzan mengharamkan. Beliau tidak ridha. Beliau tidak ridha. Diambil gambarnya, beliau tidak ridha sama sekali. Ada pernah yang menyampaikan bahwa coba ditayangkan Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, dan itu tidak halal. Karena Syekh Al-Fauzan sendiri, hafizahullah, tidak membolehkan, mengharamkan gambarnya diambil. Mengapa Syekh Fauzan, Syekh Abdul Razak dan Abdul Muhsin pengisi ta'lim di TV Rojah? Ini ada ini. Apakah mereka juga hizbi? Nah, kalau Syekh Abdul Razak telah dijelaskan oleh Syekh Rabi, makhdu' bihim, tertipu dengan mereka, Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Muhsin mengisi ta'lim, oh enggak tahu anak. Ya, mengisi ta'lim di TV Rojah. Apakah mungkin rekaman kemudian ditampilkan di situ? Demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, kemungkinan juga rekaman kemudian ditampilkan di situ dan beliau tidak riwa. Ini ada pertanyaan tentang fitnah yang terjadi. Saya tanya dengan Ustadzul Qarnain. Ada lagi yang bertanya tentang Ustadzul Akmal. Saya tidak bisa menjawab sekarang. Bagaimana hukum BPJS, suatu program dari pemerintah bagi warga dalam hal berobat, apakah sama dengan asuransi? Di mana seorang dalam program ini dia membayar sejumlah uang dari per orang atau jiwa bagi anggota keluarganya ke pihak pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Lalu apabila ia atau anggota keluarga sakit dan dirawat di rumah sakit, tidak terkena biaya lagi dalam pengobatannya kecuali hanya jumlah uang yang telah dibayarkan. Dan apabila ia atau anggota keluarga tidak ada yang berobat di rumah sakit, maka sejumlah uang tersebut pun hilang. Takmin ada dua jenis asuransi itu. Ada jenis takmin ta'awuni yang sifatnya tolong menolong, ya, bukan tijarah, tapi sifatnya tolong menolong. Seperti misalnya dalam kendaraan, asuransi kendaraan darat, udara atau laut, seorang membayar, yang itu dikumpul apabila terjadi kecelakaan, maka uang tersebut dimanfaatkan ke sana, memberi bantuan pada orang-orang yang terkena kecelakaan itu. Nah, namun apabila tidak terjadi apa-apa dan uang terkumpul, maka dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya sosial. Ini dibolehkan para ulama. Dibolehkan oleh para ulama. Hanya yang dikritik oleh para ulama dalam hal jumlahnya. Kalau itu sifatnya sedekah, sifatnya infak, ya terserah seorang berapa yang akan dia bayarkan. Ya, tidak menyebutkan nominalnya. Ini ma'asyiral rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan BPJS ini? Yang ana pahami, BPJS ini semacam subsidi silang. Kalau enggak salah ya. Ya, karena ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan seorang gratis, full gratis, tak bayar sama sekali. Ada tingkatan satu misalnya bayarnya sekian, tingkatan dua bayarnya lebih besar, yang ketiga bayarnya lebih besar lagi. Ya, itu tergantung perekonomian seseorang. Di mana dia akan rutin membayar. Sehingga yang berobat secara gratis ditutupi oleh yang apa yang membayar iuran setiap bulan itu. Nah, wallahu ta'ala alam, hal ini tentu membutuhkan jawaban dari para ulama dan sendiri belum sempat untuk menanyakan kepada para ulama. Meskipun yang nampak wallahu ta'ala alam, ini termasuk jenis ta'awun, tolong-menolong. Ya, yang lemah dibantu oleh yang memiliki kelebihan. Hanya saja menetapkan nominal setiap bulan sekian, ini yang butuh penelitian, yang dipertanyakan. Apalagi saya diberitahu bahwa kalau sampai tidak bayar ada denda. Nah, ini juga masalah. Ya, kalau sampai seorang misalnya terlambat, maka didenda. Mereka ada ketetapan-ketetapan dalam mendenda hal tersebut. Nah, ini juga hal yang masalah jika demikian. Ya, namun sekali lagi hal yang seperti ini perlu ditanyakan kepada para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap kakak yang dia belajar mondok di salah satu pondok yang membela HSBC? Nasihati. Nasihati dan terus nasihati. Nah, ini panjang-panjang pertanyaannya, masya Allah. Bagaimana hukum bagi seorang yang hidup di sebuah lingkungan yang penuh dengan maksiat dan syubhat, akan tetapi dia belum mampu mengatasinya, apakah dia berdosa? Apabila berdosa termasuk dosa besar atau dosa kecil? Ma'asyiral rahimakumullah, lingkungan itu sangat memberi pengaruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Fa'abawahu yuhawidani ayunasirani ayumajisani. Setiap anak yang dilahirkan, itu dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya yang menyebabkan dia Majusi, Yahudi atau Nasrani. Lingkungan. Seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Awalnya dia membunuh 99 jiwa. Lalu kemudian dia ingin bertaubat, maka dia mencari orang yang bisa membimbingnya untuk bertaubat. Ketemu dengan seorang ahli ibadah tapi jahil. Ahli ibadah tapi bodoh. Dia bertanya, mendengarkan bahwa dia telah membunuh 99, kata ahli ibadah ini, wah, tertutup yang bertaubat lagi. Jadi dibuat putus asa. Akhirnya sudah kamu yang jadi yang ke-100. Tapi dia tetap berusaha mencari. Bertemu dengan seorang alim. Katanya orang alim itu mengatakan padanya, siapa akan menghalangi kamu jika ingin bertobat? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lingkungan kamu ini lingkungan yang buruk. Fa inna ardaka ardhu su'. Berangkatlah kamu ke negeri fulan. Di sana mereka adalah kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatnya untuk bertobat, dia tinggalkan lingkungan itu. Di tengah perjalanan, dia pun meninggal. Falhasil, dia diambil oleh malaikatur rahmah. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Adam. Dari sini menerangkan kepada kita bahwa lingkungan itu sangat-sangat memberi pengaruh. Nah, maka apabila seorang hidup di sebuah lingkungan yang penuh dengan maksiat dan syubhat, tinggalkan lingkungan itu. Ya. Khawatir suatu saat seorang ingin mendengarkan atau melihat kepada kemaksiatan tersebut, akhirnya dia ikut. Nah, sangat berbahaya seorang tinggal di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, tinggal di lingkungan yang mereka bersama ahli sunnah, ketika dia bersalah ada yang menasihati. Wallahu itu nikmat. Ya, itu lingkungan yang kita harapkan. Maka jika memungkinkan seorang untuk meninggalkan lingkungan yang buruk, tinggalkan. Apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Ya termasuk, tergantung syubhatnya apa, kemaksiatannya apa. Tapi kalau seorang terus menerus terjatuh dalam kemaksiatan, yang tidak ada yang namanya dosa kecil. La saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil kalau seorang terus menerus melakukannya. Apakah benar seorang yang sudah meninggal dunia bisa mengetahui keadaan keluarga yang masih hidup dengan bertanya kepada orang yang meninggal setelahnya? Gimana ini maksudnya? Apakah benar seorang yang sudah meninggal dunia bisa mengetahui keadaan keluarganya yang masih hidup dengan bertanya kepada orang yang meninggal setelahnya? Nah, ini habis nonton sinetron apa? Film dari mana? Ya. Ini mungkin tulis pertanyaan setelah nonton sinetron. Intinya bahwa kalau ada dalilnya baru kita tetapkan. Kalau tidak ada dalilnya, ini perkara baik. Ya. Seseorang memakamkan anggota keluarga yang meninggal dunia di tempat A, di kemudian hari orang ini pindah ke tempat B, sehingga pemakaman keluarga yang di tempat A tidak terawat. Bagaimana bimbingan syariat dalam masalah ini? Nah, terawat ini maksudnya harus disapu setiap hari. Intinya bahwa dijaga bahwa itu tetap sebagai makam, diketahui sebagai kuburan, ya. Diketahui sebagai kuburan. Nah, apa dengan menyuruh orang tertentu yang ada di daerah tersebut, ya, meminta bantuan pada waktu-waktu tertentu, gak mesti setiap hari, untuk merawatnya sehingga nampak tetap sebagai kuburan. Allah Ta'ala. Ya, sebab kaum muslimin tetap harus dimuliakan, meskipun pada saat dia meninggal tetap dimuliakan, agar kemudian orang yang masuk ke dalam kuburan tersebut tidak merusak kondisi kuburan yang ada di dalam kuburan itu. Masya Allah. Bagaimana kafiat dulu tahiyat akhir pada sholat 2 rakaat dan juga pada sholat 1 rakaat witir atau 3 rakaat dengan 1 salam, apa dalil dari pendapat tersebut? Panjang sekali pembahasan ini. Intinya bahwa para ulama khilaf. Maka yang melihat bahwa setiap sholat yang 2 rakaat itu duduknya iftirash, silakan. Itu mazhab para ulama, mazhab Al-Hanabilah. Ya, atau yang melihat bahwa setiap sholat yang satu tasyahudnya, sholat yang satu tasyahud, maka duduknya iftirash. Maka silakan, kalau memang dia melihat yang demikian lebih mendekati kebenaran. Sebagai pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap yang namanya duduk akhir, duduknya tawarruk. Setiap yang namanya duduk akhir, duduknya tawarruk. Apa itu 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat seperti sholat witir. 9 rakaat, 1 salam, ya, duduk akhir, maka duduknya duduk tawarruk. Nah, berdasarkan hadis Abu Humayr As-Sa'idi radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fa idza jalasa fi ar-ra'atil akhirah, apabila Nabi SAW duduk pada rakaat yang terakhir, lalu beliau menyebutkan sifat duduk tawarruk. Dan ini umum. Dalam berat yang lain, فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّقْعَةِ الَّذِي فِيهَا التَّسْلِيمِ, apabila Rasulullah SAW duduk pada rakaat yang di situ ada salamnya, yang di situ ada salamnya, maka setelah itu beliau menyebutkan sifat duduk tawarruk. Jadi ini jadikan hujjah oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan yang bersama ulama, yang namanya duduk tasyahud yang diakhiri dengan salam, duduknya dan duduk tawarruk. Wallahu ta'ala, khilaf di antara para ulama. Bagaimana keadaan keberadaan Ahlus Sunnahan Syekh Abdul Razak Al-Abbadi yang sering muncul di TV Rajab? Sudah kita jelaskan, Syekh Rabi' mengatakan makhdu'un bihim, beliau tertipu dengan mereka, orang-orang sururiyin. Bagaimana hukumnya bulus memilu dengan alasan ditakutkan yang akan menang dari pemimpin-pemimpin kafir jika umat Islam tidak memilih kandidat muslim? Terus siapa yang dipilih? Itu aja dulu. Milih siapa? Nanti yang naik orang kafir. Yang kafir yang mana? Ada Wiranto, ada Abu Rizal Bakri, ada Prabowo, ada Jokowi, ada Romah Irama. Siapa lagi? Ya, kurang lebih inilah yang paling mungkin nanti jadi caleg-caleg capres. Yang mana yang kafir? Coba, yang mana? Hah? Siapa yang dikafirkan ini, Bobol? Nah, ada lagi yang mengatakan dulu, nanti yang naik Syiah. Ya, nanti diberi kesempatan Syiah dari partai tertentu. Dan terus milih yang mana? Ya, yang mendekati Islam. Yang mengatasnamakan Islam banyaknya. PKB, P3, PKS. Masih ada? Hah? PAN. Salafi enggak ada ya? Nah, yang mana ini? Ya. Yang lebih mendekati yang mana? Nah, ya tergantung pemahaman masing-masing juga itu. Yang pemahamannya agak-agak tasawuf, ya pilihnya yang kesana. Terpecah belah lagi kaum muslimin, iya kan? Terpecah belah lagi. Yang pemahamannya Muhammadiyah, jelas Muhammadiyahnya. Yang ini ya tentu yang NU-nya. Yang ikhwani, yang mendekati ikhwani, iya ke situ juga. Akhirnya. Ya terpecah belah lagi. Nah, yang penting Syiah gak naik. Ya, kita harus menghalangi supaya Syiah itu tidak masuk dalam legislatif, dalam kursi-kursi DPR, MPR, jadi menteri. Nah, tidak berapa lama kemudian muncul berita partai yang mengatasnamakan Islam ini ingin berkoalisi dengan partai di situ banyak Syiahnya. Yang dipilih oleh si doktor ini, yang menganjurkan orang lain untuk memilihnya dengan alasan lebih minim kemudaratannya, ingin berkoalisi dengan partai yang banyak Syiahnya. Bagaimana itu? Walhasil ma'asyir ikhwah, as-siyasah khadda'. Siyasah itu menipu, politik itu menipu. Ya. Solusinya apa? Nasihat Syekh Muqbil, nu'allim wa nu'allim wa nu'allim. Terus kita mengajar, mengajar dan mengajar. Itu solusi terbaik. Allah, itu solusi terbaik. Ya. Sudah kita terangkan bahwa keikutsertaan seorang dalam pemilu tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun. Allahu musta'an. Dan ini sudah terjawab. Makna jarak wa ta'dil itu apa? Ini lupa dijelaskan rupanya. Jarak wa ta'dil. Mungkin banyak yang belum tahu. Jarak itu artinya mencela, mencerca. Misalnya mengatakan si fulan pendusta, si fulan lemah, si fulan dajjal, si fulan ahli bid'ah. Itu namanya jarak. Ya, mencerca. Ta'dil sebaliknya, memuji atau merekomendasi. Si fulan thiqah, hafiz, hujjah, ya. Fulan ahlus sunnah, fulan alim, fulan sahibus sunnah, fulan imamul jarh wa ta'dil. Ini pujian. Jadi yang dimaksud al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang mengajarkan memuji dan mencela gitu. Oh, kalau begitu kita sebut ahli jarh wa ta'dil dong. Buktinya saya biasa mencela si fulan, tetangga saya jelek. Bukan itu yang dimaksud. Jadi maksud ilmu jarh wa ta'dil, ilmu yang ini bidang yang dibangun di atas ilmu dalam menghukumi seorang dengan ilmu, bukan dengan perasaan, bukan dengan hawa nafsu. Ya, baik dalam ilmu hadis atau ilmu dalam mendidik seseorang, apakah dia berjalan di atas jalan sunnah atau tidak. Kita punya buku-buku ikhwan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita buang, kita tidak punya bukti. Kumpulkan, kasih ke Ustaz Zuhair atau Ustaz Abdul Aziz atau Ustaz Abu Jabir, biar beliau-beliau yang mengumpulkan. Siapa tahu suatu waktu ada dimanfaatkan, dicari kesesatannya dan penyimpangannya. Ya. Kalau enggak, ya dibakar juga enggak apa-apa. Untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau ingin jadikan suatu saat jadi bahan referensi, ya disimpan. Tidak ada yang membaca kecuali yang mengerti tentang penyimpangannya. Kitab apa saja yang membahas secara rinci tentang firqah-firqah sesat yang bisa kita jadikan sebagai rujukan? Kalau bahasa Indonesia nggak tahu ya. Saya pernah lihat kalau kita para ulama banyak ya, ada yang secara khusus, ada pula yang terkumpul di dalamnya. Nah, seperti misalnya kita kitab aqidah ahlus sunnah wal jamaah secara umum membahas ahlus sunnah dan membahas firqah-firqah yang bertentangan dengan ahli sunnah, seperti syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula kitab al-ajurri al-syari'ah dari al-ajurri, itu menerangkan tentang firqah-firqah. Nah, demikian pula kitab-kitab para ulama yang lain. Ibn Hazm juga punya kitab tersendiri tentang masalah firqah. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah Al-Hafidh Ibn Kathir juga menerangkan tentang kondisi firqah-firqah, dan masih banyak lainnya. Nah, bagaimana hukumnya jika aku puasa setiap hari sebab tidak aku dapati semangat belajar yang tinggi dan daya hafal yang kuat kecuali saat aku berpuasa dan merasakan lapar? Bagus, asal jangan berpuasa di hari raya. Hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik, jangan berpuasa di hari itu. Dan yang afdal berpuasa Daud. Tidak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa Daud alaihissalam. Berpuasa sehari, berbuka sehari. Berpuasa sehari, berbuka sehari. Agar ada selang sehari di mana kita bisa memanfaatkan, ya, mengambil tenaga, memanfaatkan untuk hari yang berikutnya, dan itu puasa yang paling afdal. Apa yang menyebabkan seorang ulama keluar dari barisan ahlus sunnah atau salafiyah? Apabila seseorang terjatuh ke dalam salah satu prinsip ahlus sunnah, dia terjatuh ke dalam penyimpangan dari salah satu prinsip ahlus sunnah, lalu kemudian telah ditegakkan kepadanya hujjah dan dia tetap berjalan di atas penyimpangan itu, maka dia dikatakan keluar dari ahlus sunnah. Ya, idza khalafa aslan min usul ahlus sunnah wa qamat alaihi al-hujjah wa nusiha wa lam yanfasih fahina idzin kharaja min salafiyah. Menyelisihi prinsip ahlus sunnah, dinasihati dia tidak mengindahkan nasihat, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah. Nah, meskipun dia mengaku sebagai Ahlus Sunnah, dan tidak disyaratkan seorang keluar dari Ahlus Sunnah, semua ulama yang ada di zaman itu harus mengatakan dia mubtadi misalnya. Tidak. Ini termasuk di antara prinsip yang batin yang dimiliki Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Dengan istilah la yalzamuni, la yalzamuni. Kalau ada seorang alim yang mengatakan fulan mubtadi, maka dia tidak mengharuskan saya mengatakan dia juga mubtadi. Ya. Sampai kapan? Sampai seluruh ulama mengatakan dia mubtadi. Kalau cuma Syekh Rabi atau Syekh Muhammad bin Hadi yang mengatakan, tidak cukup. Makanya seringnya nyeleneh. Tidak lagi memperhatikan apa hujahnya, apa dalilnya, apa bayyinahnya. Para ulama mengatakan Abu Ishaq Al-Huwaini mubtadi. Apa kata Ali Hasan Al-Halabi? Wa rajul akhuna fadil min ahli sunnah. Min ad-du'ati salafiyyin. Seorang yang punya keutamaan Ahlus Sunnah dan seterusnya, dia memuji-muji sementara para ulama takdir dimentahkan tasbih para ulama dengan alasan ya semua ulama tidak mentahdir dia. Ya subhanallah, itu bukan syarat. Jadi bukan syarat, dan itu tidak ada sama sekali dari perkataan para ulama ussalaf mengatakan harus ketika mentahdir ya diterima tahdirannya sampai seluruh para ulama mentahdirnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah di zamannya ya, beliau sendiri yang ketika itu mengatakan barang siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi, dan beliau mentahdir ya, beliau mentahdir Hussein Al-Qarabisi karena mengatakan ini, beliau sendirian. Dan para ulama menerima. Maka manhaj yang disebutkan oleh Ali Hasan Al-Halabi manhajun batil. Manhajun batil yang mengharuskan seluruh para ulama mentahdir baru dia ikut mentahdir. Apakah perkataan demikian adalah tergolong syubhat? Ya akhi, jangan terlalu keras dengan ahlul bid'ah. Jadi maunya gimana? Jangan terlalu keras. Keras tapi jangan terlalu. Tidak apa-apa keras. Keras terhadap ahlul bid'ah. Nah, terlalu pun apa maksudnya terlalu? Terlalu maksudnya kalau dia buat majelis ya kadang-kadang ikutlah. Wah, ini bukan keras lagi, ini namanya tanggih ya, lembek dalam bermanhaj. Dan ini tidak diperbolehkan. Para ulama kalau kita membaca kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah, sikap keras terhadap ahlul bidah ya. Dalam artian ya semuanya dengan keadaannya. Ada kadang-kadang kita harus menyikapi secara umum, terkadang menyikapi secara kondisi-kondisi tertentu. Ada yang namanya hajar mutlak kulli, ada hajar juz'i. Memboikot ahlul bid'ah secara menyeluruh, ada pula memboikot ahlul bid'ah dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini kembali kepada maslahat dan maslahat. Memboikot secara menyeluruh seperti kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang tidak mengikuti perang Tabuk bersama dua sahabat yang lainnya. Nah, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot sampai salam aja enggak boleh dijawab. Nah, sampai istrinya disuruh berpisah dulu. Berpisah dengan suaminya. Nah, sampai salah seorang sahabat Hilal bin Umayyah itu ketika diboikot seperti itu hanya di rumahnya nangis sedih dengan keadaan. ini namanya hajar kulli secara menyeluruh, masyarakat dilarang. Ya, ada pula sifatnya hajar juz'i, tidak dihajar kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini semua yang menilai adalah para ulama, kembali kepada maslahah dan mafsadah. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang telah terkena fitnahnya Ustaz Sadraja? Nasihati dengan cara yang baik. Ya. Kadang-kadang di antara mereka ada yang tidak mengerti, tidak paham. Ya. Tidak mengerti bahwa dia sedang terfitnah itu tidak paham. Yang seperti ini difahamkan, dinasihati dengan cara yang hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan hidayah kepadanya. Ya. Tidak hanya sekedar wah ini. Ha? Di rumahnya ada TV, nonton TV rojak, tahlil. Wah, tidak gitu. Ya, hati-hati. Yang ditahlil itu tokoh-tokohnya, pentolan-pentolannya. Itu yang ditahlil. Tapi kalau awam tidak mengerti, masyarakat rahimakumullah, nasihati dengan cara yang baik. Ya, ini yang dinasihatkan Syekh Rabi', hafizahullah ta'ala. Benarkah firman Ganjar dia telah menghadap Syekh Shalal Fauzan bahwa dia telah rujuk dan tidak mengambil dan dari Ihya Turats? Dan bagaimana sikap kita terhadapnya? Wah, ini enggak tahu ini. Telah rujuk, ya berarti dia harus membuat tulisan bantahan terhadap kitabnya sendiri. Bagaimana sikap kita terhadapnya? Masih sama seperti sebelumnya, mentahdir, ya, karena dia seorang yang khabith, yang buruk. Mencerca para ulama, merendahkan kedudukan seorang alim yang mana para ulama memujinya. Bagaimana menggunakan software bajakan, karena software tersebut memiliki hak cipta, sedangkan jika kita membeli lisensinya sampai jutaan rupiah. Nah, haram hukumnya menggunakan software bajakan yang tidak resmi. Ya, al-muslimun ala syurutihim. Seorang harus berjalan dengan syarat amanah kaum muslimin berdasarkan syarat-syarat mereka. Kata para ulama, hadis ini tidak menunjukkan hanya muslim saja, tapi juga orang-orang kafir. Kalau mereka menetapkan syarat, kita berjalan di atas syarat tersebut. Apalagi kalau digunakan untuk bisnis dan yang semisalnya. Bisnis dan yang semisalnya. Ya. Sebagian para ulama memudahkan kalau dalam urusan talabul ilmu, menuntut ilmu, tidak mengambil keuntungan sama sekali, ya, maka diharapkan demikian tidak mengapa, insyaAllah ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa pada rakaat ketiga keempat dalam sholat bacaan Fatihah dibaca sir, dan sholat duhur asar semua bacaan dibaca sir, banyak, ya. Banyak, dan itu ijma', ijma' para ulama dalam hal ini. Nah, bahwa pada rakaat ketiga, keempat dalam sholat bacaan Al-Fatihah dibaca sir, dan sholat duhur, asar semua bacaan dibaca sir. Ini ijma' ulama. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam, di antara hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Menerangkan tentang cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menerangkan itu bahwa sholat duhur, sholat asar dibaca dengan sir, dibaca dengan suara yang pelan, yang lirih. Nah, dan tidak dikeraskan. Wallahu ta'ala alam sawab. Sampai di insyaAllah, semoga pertemuan kita menjadi pertemuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada benarnya datang dari Allah Azza wa Jalla, jika ada kekeliruan dan kesalahan, datangnya dari diri saya sendiri dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.